Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta padamu. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Oh, walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Oh, jangan-jangan kau menolak cintaku, jangan-jangan kau ragukan hatiku. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you padaku. Ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Oh, jangan-jangan kau menolak cintaku, jangan-jangan kau ragukan hatiku. Lalu setia menunggu untuk cari pacarmu. Oh, jangan-jangan kau tak terima cintaku, jangan-jangan kau hiraukan pacarmu. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you. Padaku.